Suro-suro pasal alima. Tapi naria wou samba alanggain tanina no sangaka Ananias, rongona no sangaka Isafira. Iran jamboko wou nompo balu salimputana ira. Naopu etu doi olintana sagaa niboli ka iramboto pada sagaa nikeni Ananias rijai suro-suro ante nanguli etu pura-pura olintana toni pobaluna. Poviana etu pura-pura ninjani rongona. Tapi nangulimo i Petrus ka ia. Ananias, nokuya iku nempalamba magau nuseta na kuasa rerantaimu, sampai iku no dava kano sanagasan wala tala. Antenggalino lino, iku nanta amaka sagadoimu etu ka ikomboto. Tana etu dapa nipobalumu, iku puena. Pada nopu tana etu nipobalumu, doi oli tana etu, iku bau puena. Nukuya sampai naria patuju rerantaimu, mampu via tona jana itu, iko da akan no dava ka manusia, tapi iko no dava ka Allah Ta'ala. Ivetu Ananias nangepe tesa-tesa i Petrus itu, nadunggamu ia pada namate. Naupu itu naratamo barasa kuyambaa kabilasa nomba sompu batabaku Ananias. Pada nikeni iram pakarisa valikuna, ala ratana ridayo. Naik kampu umo pura-pura tau tona ngepe nuapa tona jadina etu. Kira-kira toluja kaliuna Ananias nitana, nesua vo umo Isafira, rongo na besi. Da apa ninjanina, nuapa tolako-lako na jadi. Nangulimo i Petrus ka ia. Pembai ulika aku, tana nipo baluko minjamboko etu, aga ei pura mo doi olina. Nesonomo Isafira. Nakono. Etu pura modoi olina. Pade nangulimo i Petrus ka ia. Nokuya iko pade rongom Ananias, no sangurara nom pembai nom babagiu no sanagasa ipue, epemo, tau-tau to nom batana rongomu, lakunan jiling garidayo. Ira kana manggen iko vou, pakari sabalikuna, membatana iko. Nange petesa etu, nadunggamu Safira etu, pade kaliuliu namate ringayo i Petrus. Pada tempo kabilasa-kabilasa etu nesua, nikita ira Isafira vo umo namate. Pada nikeni iramo, vatabaku nampakarisa valikuna, pada nitana ira risinjuri dayo rongona Ananias. Ngarika jadia etu, naekampu umo pura-pura topom para saya, botau taun tanina, tona ngepe nuapa tona jadina etu. Nadeampu u kabaraka botandai, toni poguma, nikavia suro-suro rita tongon tau dea. Pade ante nusaungurara, pura-pura topom para saya nasi romu risapom pepue, ripeto'o to niuli tambale salomo. Taun tanina da'a nabia narata nasi romu ante ira, sabana naeka ira. Aga topom para saya etu, mpu-umpu'u nibilan to dea. Pade nantambai kasayana, nantambai kadean tau tonom para saya ipue Yesus. Nabelo kalanggai, nabelo kabesi. Nanggita kabaraka-kabaraka tonika via suro-suro, sampe pura-pura tau najua, nikeni rijala, pade nituu ribunggu paturu boompa, ala ane i Petrus moliu, nau aga sakedi vayon na mavela, barasaku yang baanggari ira, ala ira rapakabelo. Nadea vou tau naratanggari ngata-ngata tonantatiku ngata Yerusalem. Ira nanggeni tau-tau najua pada tau toni pesua seta, pada pura-pura tau etu nipakabelomo. Kau puna nasiriatimo rara balengga topanggeni agama Yahudi, bo pura-pura roana, etu mo tau-tau to saduki, sabana nadea tau nompara saya ipue Yesus. Jadi ira no sintuvu. Suro-suro ipue Yesus nisoko ira, pada nisuaraka riara tarunggu ngata. Tapi nggak vengina itu, sambaa malaika ipue nomba bea pevobo-pevobo tarunggu. Pada nanggeni suro-suro itu, mpakari savalikuna. Naopu itu, niulina kaira. Kalau mo, pekang gore risapu pepue, pada patolele mo katodeari setu pura-pura, tesa ewa katuvua tonabouna garijai ipue Yesus. Naopu nangepe tesa itu, suro-suro etu nantuki nuapa toniuli malaika etu. Nasa dondom puu, nalaumo ira risapom pepue, pade nompamula nompatuduki tau risetu. Tempo itu, balengga to panggeni agama ante roa-roana, nompakau to tua-to-tua, boto panggeniakan to Yahudi, mompasiromu polibu bete agama. Pada ira nompakau tau, malau mangala suro-suro itu ngarita runggu, rakeni ratangara ringayo ira. Tempo tau-tau nipakau itu narata rita runggu, suro-suro itu da amana ria nirata ira ria rata runggu itu. Jadi nanjilimo tau-tau nipakau itu nopakilu ka polibu bete agama nuapa to nirata ira ria rata runggu. Niuli ira, tempo kami narata rita runggu, nikita kami pevobo tarunggu itu na tepiku mpaka belo-belo. Pade topanggatono naria nanggatono pevobo itu. Tapi tempo kami nombabea pevobo itu, da amana ria sambaan nirata kami riarana. Tempo balengga topo jaga sapom pepue, pade balengga-balengga topanggeni agama, nangepe pakilu itu, naingumpu rara ira nompe kiri, nuapa na jadi ante suro-suro itu, bo nuapa ngenama jadi. Da'a na saeka, naratamo samba atau nangulika ira. Kita vei, tau-tau toni suaraka komi riara tarunggu, vei-vei ira naria riara sapom pepue nompa tuduki todea. Nangepetesa itu, nalaumo balengga topo jaga sapom pepue, ante roana mangala suro-suro itu. Tapi da amana ni pandasa ira, apa naeka ira katau dea. Ni pekiri ira, ane ira mempandasa suro-suro itu, tau dea kana membarempe ira ante vatu. Suro-suro itu nikeni ira mantingayo polibu bete agama itu. Pade numpa mulamo balengga topanggeni agama numpa resa ira. Ia nanguli, kami mpu-mpu numpa tagi komi bopia. Ne emana mempatuduki tau ante sanga Yesus itu. Tapi kita vei, komi kana mempatolele pepatuduki itu, rinju mau ngungate Yerusalem, pada niuli komi vou, Yesus itu namate nipatesi kami. Ne sonomo i Petrus bosuro-suron tanina. Kami kana matundu rijai Allah Ta'ala, da'a rijai manusia. Komi nempatesi Yesus ante nempapaku ia di kayu parika. Tapi Allah Ta'ala toni pesomba to tua tanggaulu, nompaka tubuh bali ia ngari kamatena. Ia mo toni pakalanga Allah Ta'ala ante kuasa na tona bete, ma jadi to penggeniaka buma gau to mempaka salama, ala kita to Israel, ravai loga ma jiang gari silaka-silakata, pader ampungi. Kami eimo na jadi sabi ngari pura-pura itu, nosangani-ngani ante nosa na gasan Allah Ta'ala, toni vaina katao tonan tuki parentana. Sangga nangepe nuapa toni tesa suro-suro itu, na juampu umorara topolibu bete agama, sampe ira na sintuvu, madota mempatesi suro-suro itu. Tapi riara polibu bete agama itu, naria samba atau toparisi tono sangaka igamaliel. Ia samba aguru agama toni bila pura-pura tau dea. Ia nekanggore pade nompakau tau manggeni suro-suro mesuvu risavalikuna sampalai. Naopu itu, niulina katopo libu bete itu. Umba komi sampai subuku to Israel. Kita kana mempekirin paka belo-belo. Nuapa toropo viata katau-tau ei. Sabana barasaku yang pae na liu vuu, na ria neumba samba atau nusangaka i Teudas. Ia nompangaku korona tau na bete. Pada tau na barakam pu'u, sampai naria tau nantuki ia patatu ma'aka deyana. Tapi ia nipatesi pada pura-pura topan tuki ia nagaro nosimpo tatare. Naupu itu, tempo popabila manusia, neumba wo'umu Yudas, tau ngari bagia Galilea. Ia wo'u nompadidi tau dea nombatuki ia. Tapi ia wo'u nipatesi pada pura-pura topan tuki ia wo'u nagaro nosimpotatare. Sabana itu, kuulika komi, ne komi mempobia nuapa-nuapa katopantuki Yesus ei. Palamba mo ira, sabana ane pepatuduki pada panggavia ira ei, agar nopuunggari jai manusia, itu kana malipo. Tapi ane itu nopuunggari jai Allah Ta'ala, komi da amamala membadagi ira. Pada da aga ivetu, ne sampai komi mangeva Allah Ta'ala. Sangga nangepe tesa igamaliel, nitarima topolibu betemo tesana itu. Naupu etu, suro-suro ni pokio iran mesua bali. Narata risa'a, iran ni poro pade ni tagi ivei. Ne mana kome mempatuduki tau ante manguli sanga Yesus. Naupu etu, suro-suro etu ni kabasakamu. Jadi nalaumo suro-suro etu nompalasi polibu bete agama etu, ante nadambam pu urara, sabana, ira nireke ala tala masipato rapandasa. Apa ira topom para saya ipue Yesus. Pade eo-eo, ira risapom pepue, pade risapo sapon tau. Daane nonto ira numpatuduki pade numpatolele kareba belo, to nanguli, Yesus magau to mumpakasalama, to ni janji ala tala.